بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala. Kitabu Fadaili As-Sahabah, kitab keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Bab yang ke-19, babu min fadaili ummi Sulaim. Babu min fadaili ummi Sulaim, ummi Anas bin Malik wa Bilal radhiyallahu anhuma. Ya, wa Bilal radhiyallahu taala anhuma. Bab keutamaan atau di antara keutamaan Ummu Sulaim atau Ummu Anas. Ya, Ummu Sulaim atau Ummu Anas, kunyahnya Ummu Sulaim, dan dia adalah ibunda Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga keutamaan Bilal, yaitu Bilal ibnu Rabah. Berarti bab ini untuk dua sahabat. Yang pertama Ummu Sulaim, Ummu Anas radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala an. Kita baca hadis yang pertama. 6267 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Hasanun Al-Hulwani qala haddatsana Amr ibn Asim qala haddatsana Hammam an Ishaq ibn Abdullah an Anas radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها. Ya, kata Anas bercerita bahwa Nabi tidak masuk kepada seorang pun wanita. Tidak masuk kepada seorang pun wanita, maksudnya masuk ke rumah seorang pun wanita untuk menjumpainya, illa kecuali ala azwajihi, kecuali kepada istri-istrinya. Nabi SAW masuk ke rumah yang di dalamnya ada wanita, ya, itu tidak pernah atau tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istrinya. Kemudian Anas melanjutkan, kecuali pula Ummu Sulaim. Ya, selain dari istri-istrinya adalah Ummu Sulaim. Ya. Selain dari istri-istrinya, wanita yang Nabi masuk menjumpainya di rumah, di rumahnya adalah Ummu Sulaim. Adalah Ummu Sulaim. fa innahu kana yadkhulu 'alaiha, bahwa sesungguhnya Nabi masuk kepadanya, maksudnya Nabi masuk ke rumahnya untuk menjumpai Ummu Sulaim. Ini ya keutamaan Ummu Sulaim. Ya, inilah keutamaan Ummu Sulaim, di mana Nabi mengkhususkan ya beliau untuk dijumpainya di rumahnya sendiri. Datang ke rumahnya dan masuk ke rumahnya menjumpai Ummu Sulaim. Menjumpai Ummu Sulaim, dan tidak ada wanita yang lain. Selain dari istri-istrinya, maka tidak ada wanita yang lain dilakukan hal itu oleh Nabi kecuali Ummu Sulaim. Ya. Kemudian faqila lahu fi dzalik, maka Nabi SAW ditanya tentang itu. Kenapa? Kenapa hanya Ummu Sulaim? Ya, kenapa hanya Ummu Sulaim? Faqal, kata Nabi SAW, inni arhamuha, sesungguhnya saya menyayanginya atau mengasihaninya. Sesungguhnya saya mengasihaninya. Kutila akhuha ma'i. Kenapa Nabi mengasihaninya? Karena saudaranya terbunuh bersamaku. Maksud bersamaku di sini adalah bersama pasukan yang dikirim oleh Nabi, yang diutus oleh Nabi. Di situ ada saudara Ummu Sulaim. Saudara Ummu Sulaim ini namanya Haram. Ya, Haram ibnu Milhan. Kalau Ummu Sulaim namanya, ada berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Ar-Rumaysa. Ya, nama Ummu Sulaim ini Rumaysa. Ya, Rumay ra mim ya sad alif hamzah. Rumaysa. Ya, ada yang mengatakan dia Al-Ghumaysa pakai ghain. Al-Ghumaysa bintu Milhan. Ya. Bintu Milhan. Ini namanya Ummu Sulaim. Sementara saudaranya yang pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, cerita Anas bahwa pamannya, paman dari pihak ibunya ini terbunuh. Ya, ketika diutus oleh Nabi, dan pamannya ini adalah seorang qari, sahabat, dan dia di siang hari bekerja, dan hasil pekerjaannya dia infakkan untuk Ahlus Suffah atau untuk orang-orang fakir di Madinah. Dan Nabi SAW mengirimnya dalam satu misi, dan ternyata mereka dikhianati. Peperangan ini namanya Bi'ru Ma'una, peperangan saya lupa nama peperangannya, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Nabi SAW dan terbunuh ketika itu saudaranya Ummu Sulaim, yaitu Haram ibnu Milhan. Ya, Haram ibnu Milhan. Ya. Inilah alasan Nabi mengasihani Ummu Sulaim. Maka beliau memberikan perhatian khusus untuk menghiburnya, untuk menenangkan kesedihannya dengan datang sengaja ke rumahnya untuk menjumpainya. Ini kata Ibnu Hajar, lebih tepat ya, dari alasan yang disebutkan oleh Nabi, inni arhamuha kutila akhuha ma'i, saya sangat mengasihaninya karena saudaranya terbunuh bersamaku. Maksud bersama di sini adalah bersama pasukan yang diutus oleh Nabi. Atau maksudnya adalah karena melakukan misi Nabi, akhirnya dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan bersamanya, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat bersedih dengan meninggalnya Haram bin Ibnu Milhan, saudari Ummu Sulaim. Lantaran itu maka Nabi SAW memberikan perhatian yang khusus kepada Ummu Sulaim. Ya. Kata Ibnu Hajar, bahwa alasan ini, yang ini, bahwa Nabi mengasihaninya lantaran saudaranya terbunuh di bawah misi yang dilakukan oleh Nabi, lebih kuat dan lebih tepat daripada alasan yang juga saya pernah mengatakannya, bahwa daripada alasan bahwa dia adalah mahramnya Nabi. Iya. Ketika kita berbicara tentang mungkin di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim tentang Ummu Sulaim yang mengambil keringat Nabi, ya. Ketika Nabi tidur siang di rumahnya, lalu beliau datang untuk mengambil dengan benda, kemudian keringat Nabi, kemudian dimasukkan ke botol minyak wangi, kemudian Nabi tersentak bangun, lalu mengatakan, apa yang kamu perbuat? Lalu dia mengatakan bahwa saya jadikan ini sebagai minyak wangi keluarga. Jadi ketika itu kita mengatakan, di antara para ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW ada hubungan mahram dengan Ummu Sulaim. Ya. Kata Ibnu Hajar di bab ini bahwa alasan yang ada dalam hadis ini bahwa Nabi sangat mengasihaninya lantaran kesedihan yang dialami oleh Ummu Sulaim dengan meninggalnya saudaranya Haram Ibnu Milhan, ya, dalam misi yang dia jalani karena diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terbunuh karena dikhianati, ya, bukan dalam sebuah peperangan yang direncanakan, tetapi mereka dikhianati. Bahkan Haram ini ditusuk dari belakang, ya, ditusuk dengan tombak dari belakang tanpa dia sadari. Ini juga termasuk pengkhianatan yang membuat Nabi benar-benar bersedih, dan dia merasakan betapa bersedihnya Ummu Sulaim, lalu dia memberikan perhatian khusus sebagaimana dalam hadis ini. Walaupun kedua-dua alasan tadi bisa jadi alasan ini adalah alasan dari Nabi, dan bukan berarti bertentangan kalau andai kata dia adalah mahramnya. Ya, mahramnya. Bisa jadi karena mahramnya dia sangat mengasihani lantaran kesedihan dengan meninggalnya saudaranya. Jadi tidak bertentangan, walaupun Ibnu Hajar mengatakan alasan ini lebih kuat daripada alasan sebagian ulama bahwa dia adalah mahramnya. Ya, mahram maksudnya ada hubungan kekerabatan yang mereka bisa berkhulwat di rumah tanpa ada orang lain. Tetapi kemungkinan andai kata dia bukan mahramnya, bisa jadi di situ ada, kalau seandainya bukan mahram dan Nabi berada di rumahnya dan tidak terjadi khulwat, kenapa? Karena ada Anas yang bercerita. Ada Anas, ya, Ibn Malik yang menceritakan semua kejadian-kejadian ini. Maka tidak ada khulwat. Dan Nabi mungkin saja tidur di ruang tamunya. Kemudian tiba-tiba datang Ummu Sulaim, ya, untuk mengambil keringat Nabi, karena Nabi SAW keringatnya harum, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama tentang keistimewaan dan keutamaan Ummu Sulaim, di mana Nabi mengkhususkan dia untuk diziarahi, dikunjungi di rumahnya, dan tidak ada wanita yang lain yang dikunjungi oleh Nabi secara khusus. Ada Nabi datang ke rumah sahabatnya, tetapi di situ ada suaminya, ya. Yang mungkin dikunjungi oleh Nabi adalah suaminya. Sekarang Nabi SAW berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, yang dituju Ummu Sulaimnya. Yang dikunjungi adalah Ummu Sulaimnya berdasarkan cerita anaknya sendiri, Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak kejadian-kejadian di rumah Ummu Sulaim seperti solat sunnah, ya, tentang bagaimana menyusun saf, bila mana jamaahnya anak-anak laki-laki kemudian perempuan. Itu terjadi di rumah Ummu Sulaim. Nabi solat, dan bahkan solat menggunakan sajadah, ya, menggunakan alas untuk solat. Juga berdasarkan hadis, solatnya Nabi di rumah Ummu Sulaim. Anas yang bercerita bahwa Nabi SAW solat sunat di rumahnya, meminta di mana saya solat di rumah kalian, maka Anas mendapatkan tikar daun kurma yang sudah lusuh, yang sudah keras. Kemudian dia percikkan air agar lembut. Ini juga hadis Anas. Ya, kemudian dalam salat itu Nabi SAW menyusun saf Anas dengan wagulamun, seorang anak kecil yang masih kecil, ya, salat di belakang Nabi bersaf berdua, kemudian ibu mereka berada di belakang mereka semua. Jadi saf perempuan ini juga, ya, hadis yang menjelaskan tentang posisi saf ketika jamaah laki-lakinya lebih dari satu, dan ketika ada di sana jamaah dari perempuan walaupun satu orang tetap di belakang. Ini terjadi di rumah Ummu Sulaim dan banyak hadis-hadis yang lainnya, dan ini semua adalah keutamaan Ummu Sulaim. Ada Ibnu Hajar menjelaskan sebenarnya ada wanita lain yang juga dikunjungi oleh Nabi. Ya. Apa? Ya. Ummu Haram bintu Milhan, saudari Ummu Sulaim. Dan beliau Ibnu Hajar memberikan alasan, dan ini tidaklah bertentangan dengan hadis ini, karena saudarinya Ummu Sulaim ini rumahnya satu dengan rumah Ummu Sulaim. Ya. Cuma apa? Karena rumah itu kan dinding luarnya satu, kemudian di dalamnya berbeda-beda kamar. Nah, ini sehingga tidaklah bertentangan, karena ketika Nabi berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, tidak ada ubahnya dia berkunjung ke rumah saudarinya karena satu rumah. Jadi tidaklah bertentangan antara riwayat tersebut dengan riwayat ini. Dan selain dari rumah itu, Nabi SAW tidak pernah berkunjung secara khusus mengunjungi perempuan yang ada di rumah tersebut, kecuali Ummu Sulaim dan saudarinya Ummu Haram bintu Milhan. Ini yang perlu kita ketahui, dan yang berhubungan dengan bab kita adalah keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Iman gimana? Ya, karena dia apanya? Pengasuhnya. Dan ada hubungan dari kecil. Pengasuh Nabi SAW, Nabi memuliakan karena memuliakan pengasuhnya dari kecil. Ya, ini yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi mengunjunginya karena dia menghormati, memuliakan, ya, wanita yang semenjak kecil mengasuhnya. Sementara Ummu Sulaim tidak ada hubungan apa-apa. Dia Ansari. Nabi SAW Mekah. Sementara Ummu Aiman dari Mekah. Muhajirin. Ummu Sulaim Ansariyah. Orang Ansar. Ya, orang Ansar. Ungkapan Anas ini adalah bisa jadi untuk orang wanita Ansar. Sama sekali tidak ada dijumpainya, tidak ada dikunjunginya, kecuali rumah Ummu Sulaim bersama saudarinya. Andai kata itu termasuk pengecualian, maka mungkin saja yang dimaksud oleh Anas adalah wanita-wanita Ansar. Tetapi justru saya lebih memahami umum wanita Muhajirin, wanita Ansar, ketika mereka semua sudah di Madinah, Nabi tidak ada mengunjungi secara khusus, ya, wanita yang tidak ada hubungan apa-apa dengannya kecuali Ummu Sulaim. Ya, bila mana itu menurut pendapat yang bahwa dia bukan mahramnya adalah lantaran mengasihaninya karena kehilangan saudaranya ketika melakukan misi Nabi SAW. Ummu Aiman, wanita yang spesial, wanita yang memang bersama Nabi semenjak Nabi kecil. Tidak mungkin begitu saja, ya, dilepaskan oleh Nabi, kemudian dia masuk Islam. Ummu Aiman masuk Islam. Ya, masuk Islam. Jadi, bila mana ada pengacuan-pengacuan yang lain, maka ada ta'wil-ta'wil yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Kita baca hadis yang kedua. 68. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana ibnu Abi Umar, qala haddatsana Bisrun, yakni ibn As-Sari, qala haddatsana Hammad ibn Salama an Thabit an Anas رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة. Ini Nabi mengatakan dakhaltul jannah, menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, saya masuk ke surga. Nabi SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya di perintahkan oleh Allah untuk memasuki surga. Begitu juga untuk melihat neraka. Untuk diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Allah kepada nabinya neraka. Ya. Maka Nabi mengabarkan di sini dakhaltul jannah, dan ini salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang surga itu sudah ada. Sudah dicipta oleh Allah. Dan ini tidaklah sia-sia. Ya, tidaklah sia-sia. Dan karena ada yang mengatakan andai kata surga sudah ada dan belum ada penduduknya, maka sia-sia saja. Tidaklah sia-sia, ternyata di antara hikmahnya adalah untuk membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada dan bukan hanya khayalan. Dan Nabi SAW bahkan masuk ke dalamnya dan menceritakan tentang apa yang dilihat di dalamnya oleh beliau SAW. Ya. Fasami'tu khashfatan, ketika saya berada di dalamnya, saya mendengar derap langkah. Ya. Khashfatan, bunyi suara sendal. Ya. Ketika ada yang berjalan. Fakultu man hadha. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW bersama seseorang, bersama yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa dia bersama malaikat yang membawanya dalam perjalanan Isra, dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian Mi'raj adalah menaiki tangga naik. Mi'raj adalah alat untuk naik. Maksudnya adalah naik ke langit, ke atas langit yang ketujuh. Ya, dalam perjalanan itu Nabi SAW diperlihatkan neraka, disuruh untuk masuk surga seperti berita ini. Ya, masuk, benar-benar masuk. Ya. Dan ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah mudah. Tidak ada yang sulit dan susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW ketika berada di dalam surga mendengar suara langkah. Ya. Dan saya bertanya, siapa ini? Qalu hadhil ghumaisa, itu yang tadi salah satu dari nama Ummu Sulaim. Hadhil ghumaisa bintu Milhan Ummu Anas bin Malik. Ini adalah suara langkahnya Ghumaisa bintu Milhan, ibunda Anas bin Malik, menunjukkan bahwa beliau sudah dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan ini nampak terang atau jelas dalam kehidupannya sebagai seorang wanita yang bertakwa, wanita yang salihah, ya. Wanita yang benar-benar mengimani Nabi, bahkan wanita yang cerdas dalam beramal, wanita yang sangat paham meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, keuntungan akhirat. Salah satu dari bukti kecerdasannya mengejar surga adalah apa yang dia hibahkan kepada Nabi, yang dihadiahkannya kepada Nabi, yaitu Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik. Wanita-wanita Ansar yang lain membawa hadiah-hadiah berupa makanan, harta, barang-barang, dihadiahkan kepada Nabi SAW. Dia tidak punya apa-apa. Lalu dia SAW, dia radhiyallahu ta'ala anha, membawa anaknya Anas yang ketika itu masih berumur 10 tahun, ya, kurang lebih. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya barang untuk dihadiahkan kepadamu. Dan saya hanya punya anak laki-laki ini. Dan saya hadiahkan kepadamu menjadi pelayanmu. Ya. Menjadi pelayan Nabi SAW. Maka dia, kata Anas, saya melayani Nabi ya 9 tahun lebih. Dalam sebagian riwayat 10 tahun. Sampai Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi SAW. Ini luar biasa. Berarti 10 tahun lamanya Ummu Sulaim mendapatkan pahala. Karena dia mediator, dia fasilitator. Menjadi memberikan fasilitas untuk berkhidmat kepada Nabi walaupun tidak secara langsung. Ya. 10 tahun lamanya Anas mendapatkan pahala. Anas mungkin saja umur 10 tahun belum balik, tetapi Ummu Sulaim sudah dapat pahala. Anasnya belum, tetapi ketika Anas sudah balik, maka dia dapat pahala dari berkhidmatnya kepada Nabi. Sampai Nabi meninggal dunia, Ummu Sulaim tetap berpahala. Sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat nanti Ummu Sulaim tetap dapat pahala. Kenapa? Kita baca hadis anaknya. Semua orang yang pelajari hadis anaknya, Ummu Sulaim dapat pahala. Ya, Ummu Sulaim dapat pahala. Sampai hari kiamat. Inilah yang membuktikan bahwa beliau cerdas dalam mengejar surga. Ya. Dalam mengejar surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, saya mendengar langkah di depan saya, kemudian saya tanya, ini siapa? Maka dijawab bahwa dia adalah Ghumaisa bintu Milhan, Ummu Anas radhiyallahu ta'ala. Ini luar biasa, keutamaan yang tidak terhingga. Jaminan surga. Ya, untuk wanita ini, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Terus berikutnya 6269, Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Ja'far Muhammad bin Al-Faraj qala haddatsana Zaid bin Al-Hubab qala akhbarani Abdul Aziz bin Abi Salamah qala haddatsana Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah sahabat Nabi, juga orang Ansar. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat. Dan ayahnya ini yang meninggal dunia di perang Uhud. Nih. Korban senjata para sahabat. Ya. Ketika kembali pasukan musuh datang menyerang, para pemanah di atas bukit habis semuanya. Ya. Dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian ada himbauan untuk mereka yang berjalan kaki yang sudah mundur datang kembali. Dan pasukan kaum muslimin yang ketika itu sedang asik atau sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang dikagetkan dengan serangan dari depan dan belakang. Dan mereka semuanya kacau balau dan ya tidak mengenal mana yang lawan, mana yang kawan. Salah satu yang mereka serang adalah Abdullah. Ya. Walaupun Jabir berteriak bahwa itu ayah saya, tetap ya, ayahnya menjadi korban dan ini tetap ya, statusnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di medan perang. Ya. Anna Rasulullah SAW, kata Anas, kata Jabir, qal uritul jannah, saya diperlihatkan. Ya, saya dipertontonkan surga. Faraaitum ra'ata Abi Talha, maka saya melihat istrinya Abu Talha. Ini suami keduanya ya. Bapak tirinya Anas. Ya. Yang nanti akan kita cerita, akan ada bab setelahnya tentang beliau, Abu Talha. Ya, bapak tirinya. Dan saya melihat istrinya Abu Talha, tentunya di surga. Karena yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi surga. Dan di surga itu dilihatnya adalah, dilihatnya istri Abu Talha. Summa sami'tu khashatan amami. Kemudian saya mendengar ada derap langkah, suara bunyi sendal, orang berjalan di depan saya. Fa'idha Bilal. Fa'idha Bilal. Nah, ini yang berhubungan dengan bagian kedua dari bunyi bab. Yaitu Bilal juga mendapatkan jaminan surga. Ya. Jaminan surga. Berita bahwa dia berada, akan memasuki surga. Ini bukan apa ya, bukan promosi, ya, tetapi ini berita. Berita bahwa mereka benar-benar nanti berada di surga. Ya, Bilal dengan Ummu Sulaim di sini, didengar langkah-langkahnya oleh Nabi di dalam surga. Ya. Inilah tiga hadis. Ya. Tiga hadis, hadis yang pertama dan kedua tentang Ummu Sulaim dan hadis ketiga tentang Ummu Sulaim dan Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala. Kita lanjutkan, ya. Bab yang ke-20 ini tentang Abu Talha suaminya Ummu Sulaim, ayah tirinya Anas bin Malik. Bab min fadaili Abi Talha Al-Ansari. Abi Talha Al-Ansari radhiyallahu an. Hadisnya cukup panjang yang kemarin kita ceritakan. Ya. Sebagiannya nomor 6270. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim ibni Maimun qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas. Hadisnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an qala mata ibnun li Abi Talha. Kata Anas, meninggal dunia salah seorang anak laki-laki Abu Talha. Maksudnya adik tirinya. Mata ibnun li Abi Talha min ummi Sulaim. Maksudnya adik tirinya Anas. Anak dari Abu Talha dengan ibunya Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarga-keluarganya yang sudah menyelesaikan proses pemakaman, la tuhadithu Aba Talha bibnihi. Jangan kalian menyampaikan berita tentang meninggalnya anak ini kepada ayahnya Abu Talha. Hatta akuna ana uhadithu. Nanti saya yang akan menyampaikan berita duka ini kepadanya langsung. Dan sebelumnya dalam riwayat lain bahwa anak ini memang sakit sebelum Abu Talha berangkat dalam perjalanan mencari nafkah, ya bekerja, dia memang sudah sakit. Abu Talha sangat ya, terbebani dengan sakitnya anak ini, tetapi dia melihat ada kekurangan, lalu dia meninggalkannya, berangkat keluar. Nah, pulang dari atau ketika dia berangkat keluar, anaknya tadi meninggal dunia. Diselesaikan proses fardu kifayahnya oleh keluarga mereka, dan itu kata Ummu Sulaim tadi, jangan kalian menyampaikan kepada Abu Talha sampai saya sendiri yang akan menyampaikannya. Ya. Qal faja'ah, maka dia pun tiba. Faqarrabat ilaihi asya'an. Jadi tibanya di petang hari, di malam hari. Maka dia hidangkan, suguhkan makan malam. Disuguhkan oleh Ummu Sulaim makan malam. Fa'akala wa syarib. Maka Abu Talha pun makan dan minum. Dengan nikmatnya tentu. Faqal thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna' qabla dhalik. Maka dia pun berdandan, berhias, berpenampilan indah yang tidak pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Maksudnya tingkatnya, ya, tingkatannya, berlebih-lebihannya sehingga fawaqa'a biha. Karena luar biasanya berdandannya, bersoleknya Ummu Sulaim, maka malam itu mereka pun melakukan hubungan badan. Ya. Selesai. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Ummu Sulaim setelah merasa suaminya sudah mendapatkan hak-haknya dan merasa puas dengan pelayanannya, dihidangkan makanan yang lezat, minum, kemudian melakukan hubungan pasangan suami istri, lalu dia mengatakan, jadi momentumnya pas. Qalat ya Aba Talha, wahai Abu Talha, araita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla bait. Menurutmu bila ada atau andai kata ada satu kaum yang meminjamkan pinjaman kepada satu keluarga. Ya. Fatalabu ariyatahum. Lalu mereka akhirnya meminta kembali pinjaman tersebut. Ya. Meminta pinjaman itu untuk dikembalikan. Alahum ayyam na'uhum. Apakah penghuni rumah atau satu keluarga tadi berhak untuk menolak ya permintaan mereka, maksudnya yang meminjam, apakah mereka berhak untuk menahan agar tidak mengembalikan pinjaman tadi? Kata Abu Talha, la. Ya, tidak, tidak mungkin. Mereka kan meminjam. Ya. Ketika yang punya barang meminta kembali, mereka tidak punya hak untuk menahannya, kata Abu Talha. Qalat, kata Ummu Sulaim, kalau begitu, fahtasib ibnak. Ya, fahtasib ibnak. Maka, harapkanlah pahala dengan anakmu. Ya. Qal, jadi Abu Talha paham ya. Harapkanlah pahala dengan anakmu. Qala faghadiba. Kata Anas, maka Abu Talha marah. Ya. Wa qala taraktini hatta talattakhtu thumma akhbartini bibni. Ya. Engkau biarkan saya sampai saya talattakhtu. Ya, maksudnya telah berlumuran ya. Maksudnya selesai dari, pokoknya lama lah. Kenapa tidak dari awal? Ya. Sampai saya berlumuran, maksudnya kenyang, kemudian puas. Ya. Lalu kamu mengabarkan kepada saya tentang anak saya yang sudah meninggal dunia. Fantalaqa hatta ata Rasulullah SAW fa'akhbara bima kana. Kemudian besok harinya, dia menjumpai Nabi Abu Talha. Ya. Kemudian mengabarkan apa yang terjadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi ghabir lailatikuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, setelah mendengar cerita Abu Talha dan apa yang diperbuat oleh Ummu Sulaim, maka Nabi mendoakan semoga Allah memberkahi bagi kalian berdua malam yang telah kalian lewati. Ya. Maksudnya malam yang tadi. Qal fahamalat. Kata Anas, maka ibu saya dengan hubungan yang malam itu hamil. Ya. Hamil. Qal fa kana Rasulullah sallam, jadi hamil, dan itu yang didoakan oleh Nabi. Ya, itu yang didoakan oleh Nabi. Fa kana Rasulullah sallam fi safarin wa hiya ma'ah. Kata Anas bercerita dalam sebuah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Wa kana Rasulullah sallam idza atal Madinah min safar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Madinah dalam satu perjalanan, la yatruquha turuqan. Dan dia tidak langsung masuk menuju rumahnya. Kalau tiba di malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ketok pintu sementara keluarganya tidak tahu. Tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau dia misalnya memang waktunya masuk malam, maka dia akan memberitahukan terlebih dahulu dan dia tidak pulang. Bisa jadi dia berhenti sebentar, kemudian memberitahukan saya akan sebentar lagi sampai di rumah. Dan alasan dan hikmahnya jelas kalau Nabi SAW, dijelas kalau Nabi dalam riwayat yang lain. Hatta tamtashitas syaisah. Ya. Sehingga wanita yang di rumah yang awalnya rambutnya tidak disisir karena suaminya tidak ada, menyisir rambutnya, mendandan dirinya, bersoleh. Kemudian watatahidal maghibah. Sehingga ini hikmahnya juga, sehingga yang wanita yang sudah lama ditinggal pergi dalam perjalanan oleh suaminya, mencukur buruk kemaluannya. Itu di antara hikmah Nabi tidak langsung pulang ke rumah. Dia berhenti dulu, kalau sudah tiba di Madinah malam hari, dia tidak langsung ke rumah. Dia sampaikan utusan terlebih dahulu, menyampaikan kepada istrinya bahwa dia akan tiba malam ini. Nah, itu yang terjadi di kejadian ini dalam perjalanan bersama Ummu Sulaim tadi. Perjalanan yang banyak tentu, salah satunya Ummu Sulaim. Fadanau minal madinati fadarabaha al-makhad. Maka ketika hampir tiba di Madinah, lalu Ummu Sulaim ini sudah tiba atau hampir tiba masa melahirkan. Ya. Fahtubisa alaiha Abu Talha. Maka Abu Talha terpaksa berhenti untuk mengurusi istrinya. Wantalaqa Rasulullah SAW dan Nabi lanjutkan perjalanan. Qala yaqulu Abu Talha, innaka lata'lamu ya Rabb, innahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idha kharaja, wa adkhula ma'ahu idha dakhal. Jadi ketika hampir tiba di Madinah, ya, seharusnya Nabi SAW tiba di malam hari, ya, tiba di malam hari dan memberitahukan kepada keluarganya untuk pulang ke rumah malam. Ternyata ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan untuk masuk ke kota Madinah, Ummu Sulaim melahirkan. Mereka bersama. Terpaksalah Abu Talha menetap di tempat mereka itu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan masuk ke kota Madinah. Dan Abu Talha berdoa. Apa doa Abu Talha? Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya sangat menyukai untuk keluar bersamaan dengan Nabimu, dengan Rasulmu. Dan untuk masuk bersamaan dengan Nabimu. Jadi dia merasa berat tidak sama-sama masuk ke kota Madinah bersama Nabi. Kenapa? Istrinya melahirkan. Waqadih tabastu bima tara, dan saya sekarang terhalangi dengan apa yang engkau mengetahuinya. Qala taqulu Ummu Sulaim. Kata Anas, Ummu Sulaim istrinya berkata kepada Abu Talha, ya Abu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajidu. Intaliq, fantalaqna. Qala wa darabaha al-makhadu hina qadima fawalad ulaman. Jadi setelah Nabi pergi, Ummu Sulaim mengatakan kepada istri suaminya Abu Talha, rasanya masih, kalau ketika itu, kalau sekarang ini mungkin masih bukaan dua, tapi kan dia sudah ada kontraksinya, ya. Dan Ummu Sulaim merasa agak sedikit ringan, maka dia meminta Abu Talha untuk melanjutkan perjalanan menyusul Nabi. Akhirnya mereka tiba di Madinah, walaupun tidak bersama dengan Nabi SAW, tapi mereka tetap, ya, tidak terlalu jauh jaraknya dengan masuknya Nabi dengan mereka. Dan tiba di Madinah, akhirnya melahirkanlah, mungkin karena perjalanan yang agak digesakan, ya, ini yang membuat dia cepat, pembukaannya semakin lama semakin banyak, ya, akhirnya tiba di Madinah melahirkan. Fawaladat ulaman, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, lalu Anas bercerita, melanjutkan, ibu saya mengatakan kepada saya, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulullah SAW. Tidak akan ada seorang pun yang menyusukan adikmu ini, yang baru lahir itu, sampai engkau membawanya kepada Nabi SAW besok pagi. Karena kan malam hari ketika itu kan, besok pagi. Maka, falamma asbaha ihtamaltu, besok paginya Anas membawa adiknya ini menjumpai Nabi. Fantalaqtu bihi ila Rasulullah SAW, saya bawa untuk menjumpai Nabi. Qal fasadaftuhu wa ma'ahu misam. Saya berjumpa dengan Nabi, ketika itu Nabi bersama membawa misam. Apa artinya misam? Unta, ya, menuntun unta, nama unta. Ya. Qala waji'tu bihi, maka saya bawa adik saya itu, fawada'tuhu fi hajrihi. Saya letakkan adik saya itu di pangkuannya. Wada'a Rasulullah SAW bi ajwah min ajwatil Madinah. Maka Nabi meminta satu butir kurma Madinah, ajwah. Ya. Ajwah. Minta oleh Nabi SAW satu butir kurma Madinah. Falakaha fifi. Lalu Nabi SAW mengunyahnya di dalam mulutnya. Hatta zabat, sampai apa namanya? Lumat. Sampai lumat. Sampai hancur, ya. Dikunyah oleh Nabi. Thumma qadhafaha fi sabi. Ada dua fi di situ? Ada. Fi yang pertama di dalam. Fi yang kedua artinya mulut. Ya. Fi sabi, lalu Nabi SAW masukkan ke dalam mulut bayi itu. فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّذُهَا. Maka bayi itu pun menggerak-gerakkan lidahnya karena merasa ada manis. Jadi lidahnya digerak-gerakkan, tentu dia tidak langsung menelan. Lama di mulutnya. Ya, itu yang dilakukan oleh bayi. Menurut cerita, di sini artinya memakan ya, tetapi bukan mengakan, karena dia kan seharusnya kan air ya, susu. Dan dia belum mendapat apa-apa. Maka dia hanya menggerak-gerakkan lidahnya, kemudian mungkin ada tertelan. Itu yang dilakukan oleh adiknya Anas. Qal fa qala Rasulullah sallam unzuru ila hubbil ansar tamar. Nabi SAW melihat bayi itu menyukai kurma, yang namanya istilah kita apa? Tahnik. Ya, dalam bahasa hadisnya tahnik. Itu Nabi mengunyah lumat-lumat kurma tadi, kemudian yang bercampur dengan ludahnya yang telah halus tersebut dimasukkan ke mulut bayi tersebut dan berada dalam mulutnya sementara dia gerak-gerakkan lidahnya. Ya, kemudian di situ terus, kemudian memang dia merasa ada sesuatu yang aneh, bayi yang luar biasa. Maka Nabi mengatakan, lihatlah bagaimana sukanya orang Ansar kepada kurma. Masih bayi sudah menyukainya. Ya. Unzuru ila hubbil ansari tamar. Qala famasaha wajhahu wasammahu Abdullah. Nabi SAW, ini di antara tuntunan juga, mengusap wajahnya, kemudian memberinya nama Abdullah. Dan ini dalil bahwa memberikan nama tidak mesti ketika akikah. Boleh sebelum akikah. Ini kan baru lahir dari malam. Dan ditahniknya pagi dan belum menyentuh apa-apa. Belum memakan, menyusu apa-apa. Ya. Ditahnik langsung oleh Nabi, kemudian didoakan, ya, kemudian diberi nama. Ya. Diberi nama. Inilah hadis yang tentu hubungannya dengan Abu Talha luar biasa. Kecintaannya kepada Nabi. Ya. Dan juga kejadian yang tadi itu, bagaimana dia bersabar menerima musibah meninggalnya anaknya, anak yang sangat disayanginya, kemudian diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lebih baik oleh Allah, karena dia yang keistimewaan yang Abdullah ini, keistimewaannya dia sebelum lahir berjalan bersama Nabi walaupun dalam kandungan. Yes. Dalam berjalan bersama Nabi, kemudian tiba di Madinah sama Nabi, sampai di Madinah baru lahir. Dan kelahirannya juga yang pertama dimasuk ke dalam perutnya adalah ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang mengusap wajahnya. Inilah keutamaan bayi tersebut sebagai ganti dari apa yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakannya ketika terjadi pembuahan. Ya, malam harinya mereka berhubungan badan, pagi harinya Nabi mendoakan, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Dan itu tadi Abdullah. Ada adiknya Anas bin Malik. Hadis yang kedua 6271. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Al-Hasan bin Khirash qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah qala haddatsana Thabit qala haddatsani Anas bin Malik qala mata ibnun li Abi Talha. Itu pangkal hadisnya ya. Meninggal salah seorang anak laki-lakinya Abu Talha dengan ibunya Ummu Sulaim. Kemudian waqtasal hadis. Kemudian dia memotong-motong hadis. Bimislihi, persis dengan hadis yang sebelumnya. Itulah dua hadis yang ada di bawah bab ini, dan bunyinya hanya pada hadis yang pertama diceritakan panjang lebar oleh Anas Ibn Malik, dan tentu ini adalah keutamaan Abu Talha radhiyallahu taala anhu al-Ansari, ya, ayah tirinya Anas bin Malik, dan doanya memang luar biasa. Dia selalu menginginkan, memimpikan untuk berjalan bersama Nabi dan pulang bersama Nabi. Ketika dia terhalangi karena istrinya ada tanda-tanda melahirkan sehingga dia berhenti di sana, Nabi melanjutkan masuk ke kota Madinah, merasa berat sekali. Bahkan dia berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwa saya sangat menginginkan untuk terus bersama Nabimu, dan sekarang saya dalam keadaan yang Engkau ketahui. Ternyata Allah berikan kemudahan untuk tetap bersama Nabi. diberikan keringanan untuk suami istrinya sehingga dia merasa ringan dan kemudian melanjutkan perjalanan, dan ternyata malam itu dia istrinya melahirkan dan besoknya anaknya kembali bersama Nabi. Anaknya lahirkan kembali bersama Nabi. Dalam perjalanan bersama Nabi, ketika terjadi pembuahan juga Nabi yang mendoakan, dan ini luar biasa dari Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Besok kemungkinan, ya, kemungkinan kita libur. Kalau seandainya saya hadir, berarti kita tidak libur. Kemungkinan ya. Kemungkinan kita libur. Kalau seandainya tidak ada ada halangan, dan saya melihat, memandang ada kesempatan untuk ke sini, maka saya akan hadir untuk pelajaran kita yang lain, yaitu tentang tafsir ayat yang dibaca oleh imam dalam salat subuh. Ada satu rencana, mungkin ini akan kita terapkan setelah Idul Fitri untuk sisa sahih muslim ini, yaitu setiap pekan di hari Jumat kita ganti. Ya, kita ganti dengan ujian pelajaran satu pekan, Senin sampai Kamis. Ujiannya soal ganda. Ya, ujian soal ganda. Ya. Dan ujian ini dibagikan, dan ini perlu nomor HP ya. Karena ujiannya melalui WA. Jadi yang memang merasa rutin, yang atau mungkin rutinnya memang rutin yang bila mana ada halangan dia tidak hadir dan tetap mengikuti melalui media, maka bisa memberikan nomor HP untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Ya. Ini rencana untuk setelah Idul Fitri nantinya, dan tentu ini perlu persiapan pengumpulan nomor HP-nya, ada grup khusus juga, grup WA, untuk ujian pelajaran satu pekan. Ya, ujian mungkin hanya dikirim ya, dikirim. Adapun pengajian kita menjelaskan tentang tafsir bacaan imam tetap dilanjutkan. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJIJ